derajat hadisnya sahih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Faedah yang bisa diambil pada hadis ini, faedah yang pertama adalah barakahikum, bahwasanya sedekah itu banyak jenisnya. Sedekah itu banyak jenisnya dan beragam. Sedekah ada kalanya berhukum dengan harta bil mal. Ada kalanya dengan ilmu mengajarkannya. Ada kalanya dengan al-jah, kedudukan seseorang dengan dia membantunya. Dan ada kalanya dengan al-quwah, al-badan, dengan badannya. Dan dengan dia membantu saudaranya, berta'awun dengan badannya. Namun barakakum, ucapan yang ma'ruf itu juga bernilai sedekah. Seperti membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati orang lain, menegur orang lain dengan cara yang hikmah, berzikir, murojaah, mengulang-ulang pelajaran yang dia dapat, membaca barakakum. Ini juga merupakan perkara yang ma'ruf. Dan faedah yang kedua barakakum, makna dari al-ma'ruf. Makna dari ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Al-ma'ruf huwa ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Sesuatu yang diketahui kebaikannya secara syariat maupun secara akal. Kalau secara syariat adalah segala sesuatu yang Allah anggap baik, maka itu adalah ma'ruf. Baik itu berupa amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan, maka itu perkara ma'ruf apabila itu baik menurut syariat. Demikian pula menurut akal baik, akal yang sehat, yang tidak keluar dari fitrah manusia. Yang tidak keluar dari fitrah yang suci, maka itu disebut dengan ma'ruf. Barakallahu. Adapun sebaliknya, al-munkar maknanya adalah lawan dari ma'ruf. Ma'urifa qubhuhu syar'an wa aqlan. Sesuatu yang dianggap jelek, yang diketahui kejelekannya, dianggap jelek secara syariat maupun akal. Kalau menurut syariat itu jelek, maka itu mungkar. Barakallahu. Maka kemungkaran ini yang paling jelek, yang paling tingginya, level teratas adalah kekufuran dan kesyirikan. Kemudian dosa-dosa besar, kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawah dosa besar. barakah hukum. Demikian pula sesuatu yang dianggap jelek menurut akal, maka itu disebut kemungkaran. Faedah yang ketiga, la ya'murul insanu bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar illa ba'da ma'rifatil ma'rufi wa ba'da ma'rifatil munkar. Faedah yang ketiga adalah seseorang tidak akan bisa beramar ma'ruf dan melarang kemungkaran. Seseorang tidak akan bisa beramar ma'ruf atau melarang kemungkaran kecuali setelah dia mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Berarti dengan dalil, dengan dia mengetahui ini perkara yang ma'ruf, maka dia menyeru, mengajak manusia supaya mengikutinya. Dengan dia mengetahui mana saja yang mungkar, maka barakallahu fikum, dia mencegah manusia, menasehati manusia supaya meninggalkannya. Kalau dia tidak tahu mana ma'ruf, mana mungkar, maka bisa jadi dan pasti ya akan sembarangan. Ya, tidak tepat ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada orang menyerukan tauhid, mendakwahkan akidah, dilarang, dianggap sebagai kemungkaran, memecah belah umat, berarti dia tidak tahu mana ma'ruf, mana mungkar, tidak bisa membedakan, maka ini perlu belajar. Demikian pula berkafikum, ada orang tidak mengerti, tidak paham tentang apa itu kemungkaran, namun dia menyerukan apa yang dia anggap ma'ruf padahal mungkar. Ketika berdakwah mengandung kebid'ahan, mengajak kepada kesyirikan, kemaksiatan, tidak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak paham kemungkaran, sehingga dia mengajak kepada kemungkaran yang seharusnya dia mencegah dari kemungkaran. Barakallahu. Baik, itu terkait faedah hadis qaulul ma'ruf, yakni kullu ma'rufin shadaqah. Segala sesuatu yang dianggap ma'ruf, dianggap baik menurut syariat dan akal adalah sedekah. Barakallahu. Ketika kita tidak bisa bersedekah ya dengan harta, maka ada sedekah yang lain. Ya. Perbuatan yang ma'ruf, baik itu anggota badannya, sholat, ya, barakah fikum, berpuasa, dan lain-lain. Demikian pula dengan ucapan, ya, ucapan yang mengandung, ya, perkara yang dianggap baik menurut syariat dan akal, maka itu dianggap sedekah, barakah fikum. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Sa'id ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman qala, beliau berkata, haddatsana Mubarak, telah menceritakan kepada kami Mubarak, yakni ibnu Fadolah, ibnu Fadolah, an Sabit, dari Sabit, an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza utiya bisyai' yaqul ithabu bihi ila fulana fa innaha kanat shadiqata Khadijah. Ithabu bihi ila baiti fulana fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Barakallahu. Kata Anas bin Malik, dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila didatangkan kepada beliau sesuatu, barakallahu fikum, beliau menyatakan, pergilah kalian dengan membawa sesuatu tersebut kepada fulanah untuk diberikan, karena fulanah tersebut adalah orang kepercayaannya Khadijah. Berarti disandarkan kepada Khadijah, menunjukkan keutamaan beliau. Terkadang Nabi juga mengatakan, pergilah kalian dengan membawa sesuatu tersebut kepada atau menuju rumahnya fulanah, karena fulanah tersebut, barakallahu fikum, dia dicintai atau dia mencintai Khadijah. Hadis ini derajatnya hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ini adalah hadis gabungan dari hadis-hadis yang dhaif. Dhaif ketemu dhaif, ya. Kemudian atau ada dhaif lagi, kemudian jalan-jalannya berkafikum digabung akhirnya menjadi hasan, naik tigoirihi karena sebab yang lain. Berkafikum. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, barakallahu fikum, mengarahkan perbuatan baik merupakan qaulun ma'ruf, perbuatan yang ucapan yang ma'ruf. Mengarahkan sesuatu yang baik dengan ucapan, mengarahkannya dengan ucapan, termasuk atau dianggap sebagai ucapan yang ma'ruf, tentunya bernilai sedekah. Ini yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dengan mengambil dalil bahwasanya Nabi berkata kepada mereka-mereka yang datang dengan membawa sesuatu kepada Nabi, ithabu bihi ila fulana, bawalah sesuatu tersebut kepada fulana untuk diberikan. Ini mengarahkan dengan ucapan. Nah, itu dianggap ucapan yang ma'ruf karena pengarahannya memang benar, tepat, baik. Barakallahu. Faedah yang kedua, bayanu fadilati ummil mu'minin Khadijah radhiyallahu taala anha wa makanatiha fi qalbin nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Faedah yang kedua adalah hadis ini menunjukkan keutamaan ummul mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan menunjukkan kedudukan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha di hati Nabi, di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakatuhum. Dari sisi mana pada hadis ini disebut ada keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dari sisi barakatuhum, mereka-mereka yang datang kepada Nabi membawa sesuatu diarahkan kepada seorang wanita kepercayaan Khadijah. Berarti disandarkan kepada barakatuhum orang yang mempercayai seseorang. Berarti ada keutamaan untuk orang yang memberikan kepercayaan. Demikian pula barakatuhum pada hadis ini yang menunjukkan keutamaan Khadijah adalah bahwasanya seseorang itu dianggap baik oleh Nabi karena mencintai Khadijah. Oleh karena itu Nabi mengatakan idhabu bihi ila baiti fulana fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Pergilah kalian membawa sesuatu tersebut ke rumahnya fulanah, karena fulanah tersebut dia mencintai Khadijah. Ini menunjukkan barakatuhum Khadijah tersebut memiliki kedudukan dan keutamaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang kedua, al-ihsan ila sadiqatiz zaujah wa man yuhibbunaha. Anjuran berbuat ihsan kepada teman-temannya istri dan orang yang mencintai istri tersebut. Barakatuhum. Ini tentunya sesuai dengan keadaannya. Kita juga berbuat ihsan kepada barakatuhum teman-teman istri kita sesuai dengan keadaan, bagaimana cara berbuat ihsan kepada mereka. Tentunya dengan cara yang tidak melanggar syar'i. Barakatuhum. Termasuk juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi diberi sesuatu, Nabi menganjurkan agar sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang mencintai istrinya dan yang menjadi kepercayaan istrinya. Ini menunjukkan hifdzul wuddi laha ba'da mamatiha bil ihsani ila man ahabbat, yakni dalam rangka untuk menjaga, ya, menjaga hubungan yang baik setelah kematian istrinya, hubungan kepada teman-teman istrinya, terkhusus barakatuhum ummul mukminin, dengan berbuat ihsan kepada orang yang dicintai oleh istrinya yang meninggal. Tentunya barakatuhum ini adalah tidak sampai keluar dari cara-cara yang benar. Dan di sana juga ada keutamaan tersendiri terkait berbuat baik kepada teman-teman orang tuanya. Ya, berbuat ihsan. Barakatuhum. Toyib, faedah yang terakhir adalah tentang keutamaan Ummul Mukminin Khadijah. keutamaan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Barakallahu. Keutamaan yang pertama adalah ini kita ambil dari, kita nukilkan dari ucapan Asy-Syaikh Muhammad Basmun. Hafizahullah ta'ala. Di antara keutamaannya adalah barakatikum, bahwasanya beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha termasuk khairun nisa, sebaik-baik wanita. Dan beliau berkabikum termasuk pemimpin para wanita di surga. Termasuk pemimpin para wanita di surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, sayyidatu nisa'i ahlil jannah ba'da Maryam Fatimah wa Khadijah wa mra'atu Fir'aun Asia. Pemimpin para wanita penghuni surga setelah Maryam. Maryam ini siapa? Ahmad. Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Siapa bapaknya Nabi Isa alaihissalam? Tidak ada. Pemimpin para wanita setelah Maryam di surga nanti adalah Fatimah. Berarti yang pertama Maryam, kedua Fatimah. Wa Khadijah, dan Khadijah bintu Khuwailid. Fatimah ini Fatimah siapa? Barakatuh. Cucu Nabi atau putri Nabi Fatimah? Fatimah. Anaknya, yakin? Iya Pak, Pak Safari. Anaknya. Nah, barakatuh. Kemudian setelah Maryam dan Fatimah adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ini pemimpin para wanita penghuni surga. Wa mra'atu Fir'aun Asiyah, dan istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Beliau ini tidak kafir, tapi beliau masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan meninggal syahidah dalam keadaan disiksa oleh suaminya sendiri yang kafir, yakni Fir'aun. Barakallahu. Kemudian keutamaan yang berikutnya. Keutamaan yang berikutnya adalah barakakum, beliau adalah wanita pertama kali yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah orang yang beriman pertama kali kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita dan keluarga beliau. Beliau Khadijah binti Khuwailid, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sebagaimana ucapan Hudzaifah ibnul Yaman bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, Khadijah sabiqatu nisa'il alamin ilal imani billah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khadijah adalah wanita pertama kali di alam semesta ini yang beriman kepada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun istri-istri Nabi yang lainnya atau sahabiah, para sahabat wanita Nabi yang lainnya itu masih belum, ya. Lebih dulu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian keutamaan yang berikutnya. Keutamaan yang berikutnya barakallahu fikum. Khadijah binti Khuwailid ini mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat salam dari Allah. Kalau kita dapat salam dari Syekh, Syekh Robi kasih salam ke antum, wah GR. Atau malaikat saja. Tapi ini tidak, karena memang Nabi sudah meninggal. Khadijah ini mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh barakakum Al-Imam Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Aisyah, kepada Khadijah, ya Khadijah, Jibril yukri'u kassalam. Wahai Khadijah, Jibril memberikan salam kepadamu. Dalam riwayat lain, ya Muhammad, Jibril mengatakan, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ikra' ala Khadijah min rabbiha assalam. Wahai Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Rabbnya. Barakallahu. Faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya adalah barakallahu bahwasanya Nabi tidak menikah dengan wanita manapun sebelum Khadijah dan tidak menikah dengan wanita manapun sebelum Khadijah meninggal. Ya, Nabi tidak menikah dengan wanita manapun sebelum Khadijah. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi tidak menikah lagi, tidak ta'addud dengan wanita manapun sebelum Khadijah meninggal. Adapun Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha barakakum, sebelum menikah dengan Nabi, beliau juga pernah menikah dengan laki-laki yang lain, namun tidak memiliki anak. Barakakum. Suami yang pertama adalah Abu Halah ibnu Jurarah At-Tamimi. Abu Halah ibnu Jurarah At-Tamimi. Kemudian menikah lagi, wallahu a'lam, karena cerai atau meninggal, dengan suami yang kedua adalah Atiq Ain Ta Yaqob. Atiq ibnu Abid ibnu Abdullah ibnu Abid ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum bangsawan. Kemudian setelah itu entah cerai atau meninggal barakallahu'alaikum, lalu dipinang, dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha berumur 40 tahun, berumur 40 tahun lebih tua dari Nabi, dikarenakan Nabi ketika itu berumur berapa Abu Hanifah? 25 tahun. Selisih berapa muda? Selisih berapa tahun? 15. Maaf, selisih 15 tahun lebih tua. Lebih tua Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketika menjalani pernikahan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi ini dikaruniai anak, putra dan putri dari Khadijah, namun tidak dari istri-istri yang lain selain Khadijah. Adapun anak-anaknya itu ada yang diperselisihkan. Yang jelas yang tidak diperselisihkan adalah barakakum, Nabi memiliki putra dan putri dari Khadijah. Yang pertama Al-Qasim. Al-Qasim ini meninggal ketika sedang atau pada masa-masa penyusuan. Oleh karena itu Nabi memiliki kunyah Abul Qasim. Yang kedua adalah Ruqayyah. Ruqayyah. Yang ketiga adalah Zainab. Yang keempat adalah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Yang kelima adalah Fatimah. Barakallahu'alaikum. Adapun Ibrahim, ya, itu diantara putra Nabi, namun bukan dari Khadijah, dari budak-budak Nabi. Barakallahu'alaikum. Yang diperselisihkan adalah putra Nabi yang bernama At-Thayyib dan At-Thahir. At-Thayyib dan At-Thahir. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Barakallahu. Faedah yang berikutnya atau keutamaan yang berikutnya, barakallahu, di antara keutamaan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, beliau memberikan perjuangan yang sangat besar di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam, beliau memberikan perjuangannya dengan mengorbankan dirinya, siap membela suaminya tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mendukung, menghibur, ya, kemudian juga memberikan seluruh hartanya untuk Islam dan kaum muslimin. Barakallahu. Dan juga di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu anha adalah dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dibangunkan untuk beliau rumah di surga. Barakatuhum. Dan masih banyak lagi keutamaan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Adapun lebih afdal mana, lebih utama mana, istri Nabi Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid dengan Ummul Mukminin Aisyah bintu, ya, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, lebih utama mana? Maka para ulama di sini ada khilaf, ada perselisihan. Ada yang menyebutkan Khadijah lebih utama, karena kan langsung mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang Aisyah lebih utama, karena beliau juga mendapatkan pembelaan dari Allah yang diabadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Ifik itu, ya, yang dituduh oleh orang-orang munafik bahwasanya beliau berzina. Yang benar adalah barakakum masing-masingnya memiliki keutamaan sesuai dengan statusnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyatakan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha ini memiliki keutamaan di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Sehingga dengan itu barakakum Islam menjadi tertolong dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma memiliki keutamaan di akhir-akhir Islam dengan menyebarkan ilmu hadis. Banyak para sahabat yang mendatangi Aisyah untuk belajar hadis, apa yang disabdakan oleh Nabi terus. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini juga termasuk banyak hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Barakallahu. Dan juga Aisyah ini, ya, merupakan di antara satu-satunya istri Nabi yang gadis, yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan gadis. Barakallahu. Jadi intinya sama-sama memiliki keutamaan. Thayyib. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Fadlu hifdzakumullah wa barakatuh.